Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم. Telah diketahui bersama bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan berbagai akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur kepada pemeluknya. Sangat banyak akhlak atau adab mulia yang diajarkan oleh Islam kepada segenap kaum muslimin. Dan di antara akhlak yang mulia tersebut adalah as-sidq, yang artinya jujur. Sifat jujur merupakan sebuah akhlak yang mulia dalam Islam. Dan bahkan menurut pandangan mata manusia secara umum, oleh karenanya kita dapati dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya berhias dengan sifat jujur. Dan sebaliknya memperingatkan kita dari sifat al-kadzib atau dusta. Adapun terkait dengan definisi as-sidq atau jujur, maka dijelaskan oleh sebagian ulama bahwa pengertiannya adalah mutabaqatul khabar lil waqi', dengan definisi yang sangat ringkas dan pendek. Ulama menjelaskan bahwa jujur itu adalah kesesuaian antara berita dengan realita yang ada. Wal kadzib didduhu. Adapun al-kadzib atau dusta, maka memiliki definisi yang bertolak belakang dengannya, yaitu adamu mutabaqatil khabar lil waqi', tidak adanya kesesuaian antara berita dengan kenyataan. Kalau ada seseorang yang menyampaikan suatu berita atau informasi kepada kita, dan ternyata berita tersebut bertentangan dengan kenyataan, tidak sesuai dengan realita yang ada, maka berarti dia telah berdusta. Dan ini merupakan pengertian as-sidq wal-kadzib 'inda jumhuril ulama, menurut pandangan mayoritas para ulama. Ikhwan fil din, azzani Allah wa iyyakum. Kenapa kita diperintahkan untuk memiliki sifat jujur? Kita dimotivasi untuk berhias dengan sifat jujur. Di antara sebabnya adalah li'annahu yadullu wa yusilu ilal bir. Karena kejujuran itu akan menunjukkan dan menyampaikan ilal bir, kepada kebaikan. Ini salah satu hikmahnya. Kenapa setiap muslim dituntut untuk berhias dengan sifat jujur? Jujur akan membawa kepada kebaikan. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, yang disepakati keabsahannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr. Karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan sesungguhnya kebaikan akan menghantarkan kepada surga. Wa ma yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq. Dan seseorang akan senantiasa jujur dan berusaha jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqa, sampai dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala siddiqa, sebagai hamba yang sangat jujur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ini menjadi sebuah motivasi yang sangat besar bagi setiap muslim untuk berhias dengan sifat jujur. Jujur akan membawa pemiliknya kepada al-jannah. Dan hadis tadi sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beberapa ayatnya, bahwa kelak al-abrar, orang-orang yang baik, akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Infitar, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik, lafi na'im, berada dalam berbagai kenikmatan di surga nanti. Ulama menjelaskan bahwa al-abrar adalah alladzina barrat qulubuhum wa lisanuhum wajawarihuhum. Al-abrar atau orang-orang yang baik adalah mereka yang baik kalbunya, lisannya dan anggota tubuhnya. Maka mereka lah yang berhak untuk masuk ke dalam al-jannah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara lebih terperinci tentang kenikmatan bagi al-abrar di surga nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sungguhnya orang-orang yang baik, mereka akan minum dari gelas yang berisi air, kana mizajuha kafura, yang campurannya adalah kafur. Dijelaskan secara terperinci bagaimana kenikmatan yang akan diperoleh oleh al-abrar, orang-orang yang baik dengan pengertian tadi. Dan kejujuran adalah salah satu sifat al-abrar. Lisannya senantiasa mengucapkan kata-kata yang baik, selalu jujur dalam bertutur kata. Dan itu karena dilandasi oleh kalbu yang baik, kalbu yang salim, dan akan membuahkan amalan lahiriah yang baik. Maka ketiga hal ini memiliki talazum. Ketiga-tiganya saling berkaitan satu sama lain. Kalbu yang baik akan membuahkan lisan yang baik dan amalan anggota tubuh yang baik. Kemudian ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dijelaskan dalam kitab ini, inna sidqa khuluqun karim. Sungguh kejujuran adalah akhlak yang mulia. Yahsulu bil iktisab wa tahsil wal mujahadah, yang akan diperoleh dengan usaha, upaya dan kesungguhan. Ada kalanya seseorang harus melakukan usaha dan ikhtiar untuk mendapatkan sifat jujur. Mungkin pada awalnya dia bukan orang yang jujur, dan bahkan terbiasa melakukan kedustaan. Na'udzubillah min dzalik. Suatu hal yang wajar bagi dirinya. Namun kemudian dia melakukan ikhtiar dan usaha untuk berhias dengan sifat jujur. Setelah dia mempelajari ilmu agama, dia mengetahui apa arti sebuah kejujuran. Dia mengetahui bagaimana hukumnya dan keutamaan-keutamaannya. Dia pun menyadari bahwa dusta adalah perkara yang haram. Maka dia pun berusaha sekuat tenaga untuk berhias dengan sifat jujur. Dia pun bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dalam surat At-Taubah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Perintah untuk bergaul, untuk bermuamalah dan berinteraksi dengan orang-orang yang jujur. Kenapa demikian? Karena pergaulan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk kepribadian seorang hamba. Maka Allah pun perintahkan kita untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur. Maka akhirnya dia pun menjadi seorang hamba yang jujur. Namun terkadang ada pula seseorang yang telah mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sejak kecil. Anugerah yang sangat agung dan mulia, yaitu anugerah yang berupa kejujuran. Sejak kecil dia telah memiliki sifat tersebut, padahal dia belum pernah belajar ilmu agama dan mungkin belum pernah bergaul dengan orang-orang yang jujur. Namun kejujuran tersebut telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya sejak kecil dan menjadi karakter dasarnya yang terus terjaga. Allah Subhanahu wa taala jaga sifat tersebut sampai dewasa, sampai dia lanjut usia dan seterusnya. Maka ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan kejujuran yang sifatnya ghariziyun, kejujuran yang telah menjadi karakter dasar atau perangai dasar seorang hamba sejak kecil tanpa melakukan ikhtiar atau usaha. Sebuah anugerah yang sangat besar dan luar biasa. Maka inilah yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sejak kecil beliau sallallahu alaihi wasallam telah dikenal sebagai seorang pribadi yang jujur sebelum diangkat menjadi seorang nabi? Beliau telah bergelar sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya dan orang yang jujur. As-Shadiqul Masduq, menurut persaksian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini diakui oleh musuh-musuh Islam. Semua orang mengakui hal tersebut. Beliau adalah Al-Amin, As-Shadiq, Al-Masduq. Sejak beliau sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi. Dan tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi, maka kejujuran beliau telah mencapai puncaknya. Fi ghayatis sidq, kejujuran beliau telah mencapai puncaknya. Maka ikhwan fiddin azzani Allah wa ayyakum, penting bagi kita semua untuk berusaha melakukan ikhtiar, melakukan upaya sebagaimana telah disebutkan tadi. Dan semua ikhtiar tadi perlu untuk diusahakan. Belajar ilmu agama, memahami apa itu pengertian as-sidq, bagaimana hukumnya, bagaimana keutamaan-keutamaannya, dan begitu pula sebaliknya. Mempelajari lawannya, yaitu al-kadzib, bagaimana hukumnya, bagaimana ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran atau hadis bagi para pendusta. Kemudian kita berusaha untuk bergaul dengan orang-orang yang jujur, menjauh dari para pendusta. Kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan agar diberi anugerah yang mulia tadi, anugerah yang sangat besar, as-sidq, yaitu sifat jujur. Fa inna ar-rajula ma yazalu yasduq fi aqwalihi wa af'alihi, karena sungguhnya seseorang akan selalu jujur dalam ucapannya dan perbuatannya. Di antara jenis kejujuran adalah as-sidqu fil qaul, jujur dalam bertutur kata, suatu hal yang sangat ma'ruf dan telah dijelaskan definisinya tadi. As-sidq adalah mutabaqatul khabar lil waqi', adanya kesesuaian antara berita dengan realita yang ada. Kemudian ada pula jenis kejujuran yang kedua, as-sidqu fil fi'l, kejujuran dalam melakukan amalan. Dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah seseorang yang amal perbuatannya sesuai dengan kondisi kalbunya. Jujur dalam perbuatan artinya amal perbuatan yang dilakukan sejalan dengan kondisi kalbunya. Tidak seperti orang munafik yang secara zahir menampakkan kecintaan terhadap Islam, namun ternyata dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam. Dia melakukan sholat, melakukan sedekah, bahkan jihad fisabilillah. Secara zahir menunjukkan loyalitas yang besar terhadap agama Islam, namun ternyata dia membenci agama Islam. Maka orang munafik, dia tidak jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ayatul munafik salasun, tanda orang munafik itu ada tiga. Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utumina khan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan apabila diberi amanah dia pun berkhianat. Maka al-kadzib atau dusta adalah sifat yang sangat identik dengan orang-orang munafik. Maka seorang muslim yang baik, dia akan jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Ucapannya sesuai dengan realita yang ada, kemudian amal perbuatannya juga sejalan dengan kondisi kalbunya. Wa yataharra as-sidqa fihima, seorang hamba akan berusaha untuk jujur dalam ucapan dan perbuatannya. Hatta yakuna as-sidqu khuluqan lahu muta'assilan fi nafsih, sehingga jujur menjadi sebuah akhlak yang tertanam dalam jiwanya. Sajiyatan min tab'ih, menjadi sebuah perangai dalam tabiatnya. Fayakunu inda Allah ta'ala minas siddiqin wal abrar, sehingga dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tercatat sebagai hamba yang sangat jujur dan hamba yang baik, berpredikat sebagai orang yang jujur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan di hadapan manusia, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, hatta yuktaba indallahi siddiqa, sampai dia tertulis di sisi Allah sebagai siddiqa, sebagai hamba yang sangat jujur. Kemudian ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, fasidqu khuluqun karim, maka jujur adalah akhlak yang mulia. Yatadhammanu sidqa fil qaul wan niyyah wal iradah, akan dijelaskan tentang jenis kejujuran yang ketiga. Telah kita sampaikan tadi dua jenis kejujuran, as-sidqu fil qaul, kemudian as-sidqu fil amal. Maka yang ketiga adalah as-sidqu fil niyyah wal iradah, kejujuran dalam niat. Maka seorang mukmin dia akan memiliki kejujuran dalam niatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui sejauh mana kejujuran seorang muslim dalam niatannya. Kejujuran dalam niat memiliki fadilah yang sangat besar dan luar biasa. Seorang hamba akan bisa meraih keinginannya dengan kejujuran yang ada pada niatannya, meskipun dia belum sempat untuk melakukan suatu amalan yang bisa menyampaikan kepada keinginannya. Hanya bermodalkan as-sidq fi niyyah, kejujuran dalam niat, dan tentunya dia berusaha untuk menindaklanjuti kejujuran tersebut dengan lisan dan amal perbuatannya. Maka ketika dia belum sempat melakukan suatu amalan yang bisa menyampaikan kepada keinginannya tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan keinginannya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha asyhadata bisidqin, barang siapa meminta mati syahid kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisidqin, dengan jujur, maka perhatikanlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bisidqin, dengan jujur, benar-benar dia mengharap syahadah dengan sepenuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballaghahu Allahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyih." Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya kepada kedudukan para syuhada, wa in mata ala firasyih, meskipun dia meninggal di atas ranjangnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu mati syahid memiliki fadilah yang sangat besar, utamaan yang sangat luar biasa. Sementara saat ini kita sulit untuk bisa mendapatkan utamaan tersebut, karena belum ada jihad yang syar'i saat ini. Belum ada jihad yang syar'i sampai saat ini. Namun demikian, hal tersebut bisa diraih dengan kejujuran dalam kalbu, kejujuran dalam hati. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui sampai sejauh mana kejujuran seorang hamba dalam kalbunya. Oleh karenanya, sebagian salaf mengatakan, "An-niyyah ablaq minal amal." An-niyyah ablaq minal amal. Niat itu lebih bisa menyampaikan kepada tujuan daripada amalan. Kenapa demikian? Karena niat itu tempatnya di dalam kalbu. Sementara kita tahu niat adalah salah satu amalan qalbiyah. Dan kalbu merupakan anggota tubuh yang paling mulia. Kalbu bisa melakukan berbagai amal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh anggota tubuh yang lainnya. Tawakal, khauf, khosyah, roja, mahabbah, ikhlas, dan lain sebagainya. Maka secara umum amalan-amalan kalbu lebih afdol daripada amalan-amalan lahiriah. Dengan niatan yang baik dan jujur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan seorang hamba kepada keutamaan yang sangat besar. Dan tidak sebaliknya, kalau hanya bermodalkan amalan, betapapun banyaknya amalan tersebut, tanpa niatan yang benar, ikhlas dan jujur, maka hal tersebut tidak akan cukup untuk bisa menyampaikan seorang hamba kepada keinginannya. An-niyyah ablaq minal amal, kata para ulama. Faman ittasafa bisidqi fi jami'i dhalik, sehingga siapa saja yang bersifat jujur dalam semua perkara tadi, jujur niatannya, jujur ucapannya, dan anggota tubuhnya, fahuwa siddiq, maka dialah siddiq, orang yang sangat jujur, hamba yang sangat jujur. Tidak semua orang soleh mendapatkan predikat sebagai siddiq, dan bahkan tidak semua nabi atau rasul berpredikat sebagai siddiq. Hanya manusia-manusia pilihan saja yang telah mendapatkan predikat tersebut. Seperti misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah tegaskan dalam surat Maryam, "Wadhkur fil kitab إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا. Ibrahim adalah seorang nabi siddiq. Demikian halnya dengan Idris alaihissalam. Wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyyan. Atau Yusuf alaihissalam, Yusuf ayuhas siddiq aftina. Wahai as-siddiq aftina, berilah fatwa kepada kami. Atau Maryam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani ta'am. Maryam alaihissalam berpredikat sebagai siddiqah. Atau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Maka tidak semua manusia mendapatkan gelar tersebut, dan tentunya mereka memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Para nabi juga memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Dari kalangan manusia biasa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan tidak menutup kemungkinan selain beliau radhiyallahu anhu juga berkesempatan untuk mendapatkan gelar tadi. As-Siddiq. Kemudian ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, amal kadhib. Adapun sifat dusta, fahuwa khuluqun damimun. Maka dusta adalah akhlak yang sangat tercela. Akhlak yang sangat buruk. Betapa banyak ayat dan hadis yang mencela sifat dusta dan pemiliknya. Yaktasibuhu sahibuhu min tuli mumarasatih. Seorang akan memperoleh sifat tersebut dari kebiasaan atau rutinitas yang panjang. Dia terbiasa melakukan kedustaan. Wa taharrihi qawlan wa fi'lan. Dia berusaha untuk berdusta dengan ucapan dan perbuatannya. Hatta yusbiha khuluqan wasajiyatan qabihatan fi, sehingga dusta menjadi akhlak dan perangainya yang tercela. Thumma yuktaba 'indallahi katsiral kadhib 'adim as-sidq, sampai dia tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang banyak berdusta dan tidak jujur. Na'udzubillah min dzalik. Tercatat sebagai seorang pendusta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikenal sebagai seorang pendusta dalam pandangan mata manusia. Na'udzubillah min dzalik. Maka tentunya hal tersebut menjadi sebuah peringatan bagi kita semua agar berusaha menjauhi kedustaan, berusaha mewaspadai kedustaan. Apalagi seorang talibul ilm, penuntut ilmu agama. Orang-orang jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mereka sangat membenci kedustaan. Mereka sangat berantipati terhadap kedustaan. Dan sebaliknya, jujur menurut pandangan mereka adalah akhlak yang sangat mulia. Kita ingat bagaimana kisah tentang dialog Abu Sufyan dengan Hirakl, Kaisar Romawi. Tatkala Abu Sufyan ditanya oleh Hirakl tentang bagaimana ciri-ciri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semua disampaikan kepada Hirakl dengan penuh kejujuran. Sampai-sampai Abu Sufyan mengatakan, yang maknanya, kalau bukan karena dusta itu merupakan suatu aib, maka pasti aku akan berdusta di hadapan Hirakl. Abu Sufyan saat itu belum masuk Islam, beliau masih sebagai seorang musyrik. Namun beliau radhiyallahu anhu sangat menghargai kejujuran. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga dikenal sebagai pribadi yang sangat jujur dan berantipati terhadap kedustaan. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wallahi ma kunna nakdzib wa ma nadri ma nakdzib. Ya, coba bayangkan, wallahi ma kunna nakdzib, demi Allah kami belum pernah berdusta. Wa ma nadri mal kadzib, dan kami tidak mengetahui apa itu dusta. Luar biasa kejujuran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka sebagai seorang talibul ilm, hendaknya kita berusaha untuk berhias dengan sifat tersebut dan berantipati terhadap sifat al-kadzib yang sangat tercela. Kita lebih berhak untuk berhias dengan sifat tadi daripada orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Asallaha ta'ala an yaj'alana minas shodiqin. Ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua.